bisa pura-pura tertawa. Ceritakanlah keluh kesahmu, telingaku tak jenuh mendengar apa yang sedang engkau lamunkan. Mengapa terus berseduh sedang separah itu luka batinmu? Tak bosan kau bawa masa lalu. Hidup ini indah bila kau mengikhlas aku.